Peristiwa hijrahnya para sahabat ke Habasyah, baik hijrah yang pertama maupun hijrah yang kedua. Qala rahimahullah wa rabi'un minan nisa'i wa thna asyar minar rijalis sahbi kullun qad hajar ila biladil habshi fi khamisi am wa fihi adu thumma adu la malam thalathatun hum wa thamanuna rajul wa ma'ahum jama'atun hatta kamul wa hunna 'ashrun wa thamanin thumma qad aslama fi sadisi hamzatul asad wa rabi'un minan nisa wa 12 minar rijal, dan terdapat 14 atau 4 perempuan dan 12 laki-laki. Kullun qad hajar, semuanya telah berhijrah. Ila biladil Habsyi, ke sebuah negeri yang disebut dengan Habasyah. Fi khamisi am, pada tahun yang kelima. Jadi pada potongan ini beliau rahimahullah ta'ala hendak menyebutkan kepada kita bahwa di tahun kelima setelah diutusnya Nabi SAW, jadi satu tahun setelah beliau menampakkan dakwah Islam kemarin yang kita bahas, satu tahun setelahnya, ketika mulai banyak yang mengetahui dakwah Nabi SAW, mengikuti Nabi SAW, kemudian belajar kepada Nabi SAW di balik bukit Safa, di rumah Al-Arqam Ibn Abi Al-Arqam radhiyallahu ta'ala anhu. Quraisy kemudian mengetahui bahwa pengikut Muhammad SAW semakin banyak, sehingga mereka melakukan apa-apa yang bisa mereka lakukan untuk mencegah dan menghalangi orang-orang itu mengikuti Muhammad SAW. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Ishaq rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Asyir wal-Maghazi, anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam lamma ra'a ashabahu wa ma yalhaquhum min adha Quraysh wa huwa fi man'atin minhum bisababi himayati ammihi lahu amarahum bi an yuhajiru ila biladil Habasyah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wa sallam melihat para sahabat yang bergabung kepada beliau mengikuti dakwah beliau sallallahu alaihi wa sallam, mereka mendapatkan perlakuan yang tidak pantas dari Quraisy, bahkan dari kerabat mereka sendiri. Mereka diganggu, dikucilkan, bahkan ada yang disiksa. Dan mereka tidak memiliki penolong. Tidak ada penolong. Berbeda dengan Nabi SAW yang ketika itu beliau ada di bawah kafalah siapa? Abu Thalib. Beliau berada di bawah jaminan Abu Thalib. Sedangkan beberapa sahabat yang mengikuti Nabi SAW, mereka tidak memiliki penjamin, tidak memiliki penolong. Sampai pun itu Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, beliau juga disiksa ketika masuk ke dalam Islam. Dibungkus dengan tikar yang terbuat dari anyaman kayu, kemudian diasapi dari bawah. Ini Uthman ibn Affan yang seorang saudagar, seorang yang memiliki kedudukan di tengah kabilahnya, diperlakukan seperti itu. Nah, bagaimana dengan sahabat-sahabat yang lain yang tidak memiliki kedudukan di tengah-tengah kaumnya, tidak memiliki pelindung, lebih-lebih mereka yang statusnya sebagai budak? Sudah barang tentu siksaan yang mereka rasakan dari musyrikin Quraisy tentu lebih besar, tentu lebih berat. Fa'amarahum an yuhajiru ila biladil Habasyah. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada mereka untuk berhijrah ke negeri Habasyah. Nabi SAW mengatakan kepada mereka, inna biha malikan la yadhlimu indahun nasu bibiladi. Di negeri itu, di Habasyah, ada seorang raja yang tidak akan terjadi kezaliman pada orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya. Jadi di dalam kuasa Malikul Habasyah Ashimah tidak akan ada orang yang terzalimi, meskipun itu bukan penduduk negerinya, bukan ahlul bilad. Seperti orang-orang yang datang meminta suaka, meminta perlindungan, keamanan. Raja Najasyi dikenal sebagai orang yang memperhatikan orang-orang yang ada di kerajaannya. Oleh karena itu Nabi memerintahkan kepada mereka untuk berhijrah. Fakharaja arba'un minan niswah wa 12 rajulan fil hijratil ula ila al-Habasyah. Maka keluarlah dari Makkah 12 laki-laki dan 4 perempuan, 4 wanita. Ini menurut yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Tetapi banyak ahlu siar mereka menyebutkan bahwa jumlah wanita yang berhijrah pertama ke Habasyah ada 5 orang, sementara beliau berpendapat dengan 4 orang. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Zadul Ma'ad tentang siapa mereka yang berhijrah ke Habasyah. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa kana ahlu hadhihi al-hijrati al-ula 12 rajulan wa 4 niswah. Dan pada hijrah yang pertama ke Habasyah ini berangkatlah 12 orang serta 4 wanita. Ibnu Al-Qayyim juga berpendapat bahwa yang keluar dari wanita ada 4 orang. Minhum diantaranya adalah Uthman wa mra'atuhu, Uthman ibn Affan dan istrinya. Siapa istrinya Uthman? Hah? Ruqayyah bintu siapa? Bintu Muhammad, putri Nabi SAW. Uthman dan Ruqayyah. Dan beliau berdualah orang yang pertama kali keluar mencari jalan hijrah ke Habasyah. Jadi orang yang pertama kali melakukan hijrah di dalam Islam adalah Uthman ibn Affan dan Ruqayyah putri Nabi radhiyallahu ta'ala anhumah. Nabi SAW beliau pernah menyebutkan, inna Uthmana la'awwalu man hajara bi ahlihi ba'da Lut. Sesungguhnya Uthman adalah orang pertama yang melakukan hijrah bersama keluarganya setelah Lut alaihi salatu wassalam. Lut dahulu ketika diusir oleh kaumnya, beliau juga mengajak serta keluarganya. Dan di dalam Islam ini orang yang pertama keluar untuk berhijrah adalah Uthman ibn Affan membawa serta keluarganya. Tayyib. Yang berikutnya, Abu Hudzaifah wa mra'atuhu Suhailah bintu Suhail bin Amr. Abu Hudzaifah dan istrinya Suhailah bintu Suhail bin Amr. Yang berikutnya, Abu Salamah wa mra'atuhu. Abu Salamah dan istrinya Ummu Salamah. Ummu Salamah ini nanti yang akan dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa namanya? Hindun bintu Abi Umayyah. Kemudian yang keempat, ana lompat dari apa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim, karena beliau menyebutkan pasangan suami istri yang berikutnya agak terselang jauh. Wa Amir ibnu Rabi'ah wa mra'atuhu Laila bintu Abi Haitham. Amir bin Rabi'ah dan istrinya Laila bintu Abi Hathmah. Tayyib. Ini empat keluarga, sepasang suami dan istri yang berhijrah ke Habasyah empat orang seperti pendapat Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bisa dilihat dalam Zadul Ma'ad jilid 3 halaman ke-21. Kemudian beliau juga menyebutkan sahabat-sahabat yang lain yang juga turut serta dalam hijrah Habasyah pertama, seperti Az-Zubair Ibn Al-Awwam wa Mus'ab Ibn Umair, Mus'ab bin Umair, wa Abdurrahman Ibn Auf, Abdurrahman bin Auf, wa Uthman Ibn Mad'un, Uthman bin Mad'un, wa Abu Sabrah Ibn Abi Rahm, Abu Sabrah bin Abi Rahm, wa Hatib Ibn Amr, Hatib bin Amr, wa Suhail ibn Wahab, Suhail bin Wahab, wa Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum. Tayyib. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad. 12 laki-laki dan 4 perempuan. Sementara ahlu sirah yang lain, kebanyakan mereka mengatakan bahwa wanita yang ikut berhijrah ke Habasyah pada hijrah yang pertama ada 5 orang. Selain 4 pasang suami istri yang kita sebutkan di atas tadi, yang kelima adalah Ummu Kulthum bintu Suhail bin Amr. Ummu Kulthum bintu Suhail bin Amr, istri dari Abu Sabrah. Abu Sabrah sudah kita sebutkan tadi. Nah, di sini terdapat perbedaan pendapat apakah istrinya Abu Sabrah ikut serta atau tidak. Ibnu Qayyim berpendapat tidak ikut serta, hanya Abu Sabrah sendiri. Tapi kebanyakan ahlu syiar mereka mengatakan bahwa istrinya pun ikut serta, Ummu Kulthum bintu Suhail bin Amr. Jadi anak perempuan Suhail bin Amr dua-duanya masuk Islam dan ikut berhijrah ke Habasyah. Siapa tadi putrinya Suhail bin Amr yang pertama? Ada yang nyatet enggak? Tayyib, Suhailah bintu Suhail bin Amr, istri dari Abu Hudzaifah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Lalu beliau menyebutkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, qala wa kharaju mutasallilina sirran fawaffaqallahu lahum sa'ata wusulihim ila sahil safinataini litujjar fahamaluhum fiha ila ardil Habasyah. Mereka semuanya keluar sembunyi-sembunyi di malam hari. Jadi tidak keluar bareng-bareng. Kalau keluar bareng-bareng jelas ketahuan oleh musyrikin, bisa dibawa pulang disiksa lagi lebih keras. Jadi di malam hari itu mereka keluar sendiri-sendiri. Nah, yang pertama keluar adalah Utsman bin Affan dan Ruqayyah bintu Rasulullah SAW. Setelah itu satu persatu keluar dan berkumpul di balik bukit, Bukit Safa, tidak terlihat oleh Quraisy. Kemudian mereka menuju ke pantai. Nah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fawaffaqallahu lahum sa'ata wusulihim. Ketika mereka sampai di tepi pantai, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan bertepatan dengan bersandarnya dua kapal dagang yang akan pergi ke Afrika. Maka mereka pun kemudian ikut menumpang dua kapal dagang tersebut dan berlayar diantarkan ke Habasyah. Wa kana makhrajuhum fi Rajab fi sanatil khamisah minal mab'ats. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, peristiwa itu terjadi pada bulan Rajab tahun kelima kenabian. Pada bulan Rajab tahun kelima kenabian. Wa fihi adu. Dan di tahun itu juga ternyata mereka kemudian kembali ke Makkah. Ai wa fil am adu ila Makkah. Setelah beberapa bulan mereka menetap di Habasyah, ada kabar yang sampai kepada mereka, kemudian menyebabkan mereka pulang kembali ke Makkah. Nah, apa kabar tersebut yang membuat mereka kemudian ingin kembali lagi ke Makkah? Kemudian nanti akan terjadi peristiwa Hijrah Habasyah yang kedua. Jadi kisahnya adalah ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sedang sholat di sisi Ka'bah. Nah, ketika sholat itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat An-Najm dari awal sampai selesai, dan beliau mengeraskan suaranya. Apa ayat terakhir surat An-Najm? Fasjudu lillahi wa'budu, maka bersujudlah kalian kepada Allah dan sembahlah Allah. Di sini salah satu tempat dari ayatus sajadah disyariatkan ketika membaca ayatus sajadah untuk bersujud. Dan Nabi SAW selesai membaca itu kemudian beliau bersujud. Kemudian orang-orang Quraisy yang mendengar bacaan Nabi SAW tadi, fasjudu lillahi wa'budu, dan melihat Nabi SAW bersujud, semuanya ikut bersujud. Semuanya. Sajada ma'ahu al-muslimuna wal-musyrikuna aydan bal hattal jin. Sampai pun jin yang ada, semuanya bersujud. Tidak ada kuasa. Seperti mereka tidak ada kuasa mendengar ayat itu. Rangkaian-rangkaian ayat dalam surat An-Najm, tersungkur sujud semuanya. Fasami'a muhajirul habasyah bihadal khabar. Nah, kabar tentang sujudnya Quraisy terdengarlah sampai ke Habasyah. Tapi yang sampai ke Habasyah berbanding terbalik dengan kejadian sebenarnya. Mereka di Habasyah mendengar bahwa Quraisy qad aslamu, telah masuk Islam. Jadi mereka merasa bergembira. Kondisi sudah aman. Kaum kita sudah menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pulanglah semua. Tapi begitu mendekat, sudah dekat kota Makkah, ternyata mereka mendapati sebaliknya. Quraisy belum masuk Islam. Peristiwanya hanya mereka ikut sujud ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat An-Najm. Nah, disitulah kemudian mereka berselisih. Apakah masuk lagi ke Makkah atau kembali? Kalau masuk lagi ke Makkah dalam kondisi musyrikin Quraisy masih di atas kekafirannya, tentu mereka akan mendapatkan apa yang dahulu mereka dapatkan, siksaan, gangguan, bahkan akan lebih berat. Oleh karena itu sebagainya memutuskan untuk kembali. Mereka kembali dan beberapa tetap melanjutkan perjalanannya, tapi diam-diam kembali ke rumah-rumah mereka. Nah, orang-orang yang kembali, para sahabat yang kembali ke Makkah tadi, akhirnya pun mereka mendapatkan perlakuan yang justru lebih keras, lebih menyakitkan dibandingkan dahulu. Mereka mendapati siksaan Quraisy kepada orang-orang yang mengikuti Muhammad SAW begitu sangat keras, begitu sangat berat. Ada Bilal ibnu Rabah, bekas budaknya siapa? Umayyah bin Khalaf. Disiksa Bilal dengan siksaan yang sedemikian kerasnya, sedemikian menyakitkannya. Pertama kali Bilal masuk Islam, diikat lehernya oleh Umayyah, kemudian dijadikan banyak tali. Nah, tali-talinya itu kemudian diberikan kepada Sibyanu Quraisy, anak-anak kecil. Mereka sudah tahu ini budak. Jadi diberikan oleh Umayyah tali tersebut, satu tali kepada satu anak, dan tali itu berkumpul di lehernya Bilal. Umayyah memerintahkan agar mereka membawa Bilal ke perbukitan. Dibawalah Bilal oleh anak-anak kecil ini tanpa rasa belas kasih, diseret-seret ke sana kemari di bukit itu, dijadikan mereka mainan. Lalu Umayyah juga menawarkan, tinggalkan Muhammad atau aku akan memberikan siksa yang lebih kepada kamu. Bilal tetap tidak bergeming, tidak mau keluar dari Islam. Maka berikutnya oleh Umayyah diseret Bilal, diletakkan di sebuah tempat yang luas, lapang, panas. Ketika terik matahari, ditelentangkanlah Bilal, kemudian diletakkan di atas dadanya batu besar. Bisa dibayangkan berapa sakitnya. Padang pasir itu panas di tengah siang hari yang sangat panas, ditimpa batu yang panas sampai tidak bisa bergerak. Bilal ditawarkan oleh Umayyah, tinggalkan Muhammad atau engkau mengatakan kebaikan tentang Latta dan Uzza. Apa kata Bilal? Beliau hanya bisa mengucapkan ahad, ahad. Kondisi seperti itu, yang sudah dekat dengan kematian, jelas ini siksaannya, menguji keislaman Bilal Ibn Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi beliau tidak melepaskan keimanannya, tidak melepaskan ketakwaannya, meskipun itu hanya bisa dilakukan dengan kalimat ahad, ahad. Di sana juga ada budak, keluarga budak Yasir dengan keluarganya, Ammar Ibn Yasir dan istrinya. Siapa istrinya? Sumayyah. Disiksa Yasir, disiksa sampai meninggal. Sumayyah juga disiksa sampai meninggal. Tersisa Ammar yang juga disiksa, melihat ayah ibunya diperlakukan demikian sampai mati. Bahkan disebutkan dalam riwayat Sumayyah ditusuk bagian depannya. Ammar dipaksa untuk melihat itu, kemudian disiksa lagi dan diperintahkan untuk mencaci maki Muhammad SAW. Setelah siksaan demi siksaan dan melihat orang tuanya mati di depan mata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, akhirnya tidak kuat Ammar Ibn Yasir mengatakan sedikit, hanya sedikit mengatakan celaan untuk Rasulullah SAW. Dilepaskan. Setelah dilepaskan, Ammar kemudian menangis mendatangi Nabi SAW dan menceritakan apa yang dialaminya tadi. Terpaksa untuk mencela Nabi SAW. Kejadian itu dilihat oleh Abu Bakar, yang sebelumnya ketika peristiwa Bilal disiksa itu, Bilal dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ketika Ammar Ibn Yasir dan keluarganya, dan yang menyiksa adalah kabilah yang lebih kuat dibandingkan keluarga Abu Bakar, beliau tidak bisa membantu. Beliau hanya bisa mengatakan sabrun alu yasir, sabrun alu yasir, fa inna maw'idakumul jannah. Bersabarlah wahai kalian, wahai keluarga Yasir, bersabarlah kalian wahai keluarga Yasir, sesungguhnya janji kalian adalah surga. Nah, Ammar setelah mencela datang kepada Nabi SAW, menceritakan kondisinya tadi dengan menangis. Lalu apa kata Nabi SAW? Sudah lewat belum? Nabi SAW tidak kemudian mencerca Ammar, tidak memarahi Ammar karena Ammar meninggalkan, dianggap meninggalkan agamanya. Tidak. Beliau memahami bagaimana kerasnya siksaan Ammar Ibn Yasir sampai kedua orang tuanya meninggal. Dan beliau juga tidak menganggap bahwa Ammar Ibn Yasir keluar dari Islam dengan sebab celaannya, cercaannya itu tadi. Itu satu dari sekian banyak para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang mereka masuk Islam di awal-awal mendapatkan perlakuan siksaan yang sedemikian keras dari Quraisy. Kemudian Nabi SAW memerintahkan mereka untuk berhijrah lagi. Pergi lagi untuk yang kedua kalinya ke Habasyah. Di sana masih ada kaum muslimin yang tidak mau masuk kembali ke Makkah pada peristiwa yang tadi. Mereka kembali. Lalu pada hijrah yang kedua ini, sebagaimana disebutkan oleh Ibn Abil Aziz Al-Hanafi rahimahullah ta'ala, ثم عادوا لا ملام ثلاثة لهم وثمانون رجل ومعهم جماعة حتى كمل. Lalu mereka pun kembali melakukan hijrah ke Habasyah, ekspedisi yang kedua, dan itu diikuti oleh salatatun hum wathamanuna rajul, 83 orang laki-laki dewasa. Wa ma'ahum jama'atun hatta kamul wa hunna ashrun wathamani, dan 18 wanita. 83 laki-laki dan 18 wanita. Mereka kemudian berhijrah lagi ke Habasyah, ekspedisi yang kedua, lebih banyak. Sampai di Habasyah diterima enggak? Diterima oleh Najasyi. Mereka hidup di bawah jaminan perlindungan keamanan dari Najasyi. Setelah itu nanti Quraisy yang menyadari bahwa banyak kaum muslimin yang meninggalkan Makkah menuju Habasyah, mereka pun gelisah. Nanti kemudian mereka akan mengutus utusan dari Quraisy membawa hadiah yang banyak untuk mendatangi Najasyi dengan tujuan mengembalikan kaum muslimin yang berada di Habasyah kembali ke Makkah. Dan tentu sudah barang tentu tujuan mereka mengembalikan kaum muslimin ini untuk disiksa kembali. Tapi insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah tentang dua orang utusan yang diutus oleh Quraisy menemui Najasyi untuk membawa pulang kaum muslimin yang berhijrah ke Habasyah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab wa sallallahu wasallam wa baraka 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.